Tapi apakah sungai Al-Kausar yang ada di Jannah semua umat Nabi Muhammad SAW bisa meminumnya atau hanya Nabi Muhammad SAW saja yang meminumnya? Ya, ini Al-Kausar ini khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, adapun tentang meminum air dari Al-Kausar, ya, Al-Hawd tadi telah kita sebutkan. Al-Hawd, ya, Al-Hawd, telaganya Nabi alaihi salatu wassalam, airnya adalah dari apa? Al-Kausar. Airnya adalah dari mana? Al-Kausar. Adapun Al-Kausar itu sendiri khas lin Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Allah khususkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun terkait masalah meminumnya, ya, Al-Hawd, ya, Al-Hawd itu naam, airnya dari mana? Dari Al-Kausar. Baik. Sedikit menambahkan tadi, ya, terkait dengan riwayat apa namanya, orang-orang yang terusir dari telaga, ya, naam, ya, ketika mereka diusir, ya, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sebagian riwayat, innahum min ashabi, innahum min ashabi, sesungguhnya mereka dari sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka, ya, sesungguhnya engkau tidak tahu, ya, apa yang telah mereka ahdasu ba'daka, ya, perbuat sesudahmu. Dengan kalimat ahdasu, maka dimasukkan ahlul bid'ah ke dalam apa? Orang-orang yang diusir, karena riwayat ini, ya, la tadri ma ahdasu ba'daka. Kemudian juga, ya, datang dalam riwayat, ya, Nabi mengatakan ketika itu, suhqan suhqan liman ghayyara wa baddal, ya, rugi, celaka bagi orang-orang yang ghayyara, merubah, wa baddal, ya, ghayyara wa baddal, ya, masuk di dalamnya orang-orang yang murtad, baddala dinahu, ya, merubah apa namanya, agamanya. Maka orang-orang yang diusir, ya, adalah, ya, al-murtaddun yang pertama, yang kedua adalah ahlul bidah, ahlul bidah. Wallahu a'lam. Taib, menggadaikan motor kepada orang, kemudian motor dipakai, bolehkah hukumnya? Nah, maksud dari barang gadaian adalah, ya, untuk, ya, mengamankan harta yang kita pinjamkan. Ya, itu saja fungsinya. Yakni seandainya di tanggal yang seharusnya kita melunasi apa namanya hutang, ya, deadline-nya itu ternyata kita tidak bisa membayar hutang, maka barang yang digadaikan itu kemudian dijual, ya, dijual, ya. Atau misalnya yang menghutangkan itu memberikan batas waktu lagi, sudah saya kasih tempo lagi tanpa menambah apa namanya, ya, hutang, ya, tidak ada riba, ya. Kalau ditambahi waktu, alhamdulillah ini lebih baik, ya. Tapi kalau memang apa namanya harus dan butuh uang itu, maka barang yang digadaikan itu dijual, ya. Kalau lebih dikembalikan lebihannya, hutangnya 5 juta, motor yang digadaikan ternyata 10 juta, ya sudah, ya, diambil 5 juta, yang 5 juta dia apa? Dikembalikan, ya. Adapun kemudian motor itu dipakai, maka ini tidak diperbolehkan, karena ini nanti termasuk dari apa? Riba, ya. Karena berarti berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya. Kullu qardin, ya, semua pinjaman yang kemudian mendatangkan manfaat, faedah, ya, fahuwa riba, maka ini apa? Riba, ya. Wabillahi taufiq. Serupa dengan itu, ya, adalah menggadaikan sawah. Menggadaikan apa? Sawah. Nah, ini berlaku banyak terjadi, ya, di desa ada seperti itu. Orang butuh duit, kemudian dipinjami berapa? 10 juta. Saya gadaikan sawah saya. Kemudian setelah itu sawah itu digarap oleh, ya, yang menghutangi. Digarap, sudah dapat hasil, ya, belum juga lunas. Digarap lagi sampai setahun, 2 tahun, terus tidak lunas-lunas, ya. Sampai dia punya penghasilan banyak dari apa? Dari sawah tadi, dia dapat 20 juta, ya. masih terus dia garap, enggak utangnya, utangnya enggak lunas-lunas. Ini namanya apa? Riba berarti. Ketika orang itu mengembalikan 10 juta, dia dapat kembalian 10 juta plus keuntungan dia ngurusnya apa? Ya. Mengolah sawah itu. Ya. Riba yang seperti ini. Ya. Nah, kecuali kalau memang mau digarap dengan perjanjian baru. Ya. Akad baru. Yakni ya, akadnya adalah sewa apa namanya? Sewa sawah tadi. Namun harganya pun harga yang wajar sesuai dengan ya, yang ada. Jangan kemudian separuh ya, karena kamu kan ya, hutang sama saya. Ini nanti riba lagi. Ya. Kalau mau disewa ya sewa dengan harga yang wajar sesuai dengan apa keumuman. Ya. Motor juga demikian. Ya. Kalau mau disewa ya sewa seperti yang lainnya. Sewa motor ya, sehari berapa? Ya. Baik. Wabillahi taufik. Adapun kemudian dia pakai, ya, ya, makanya sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Ini tentunya manfaat ya, yang muncul dengan dia meminjamkan apa uang tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah, baik, bagaimana usaha, baik, ini pertanyaan terakhir insyaallah, bagaimana usaha yang bersama pemodal dan yang menjalankan usaha secara syariat. Nah, ini akad di mana ada dua orang yang melakukan apa namanya usaha bersama, ya, musyarakah, termasuk syirkah, usaha bersama, yang satu sebagai pemodal dan yang satu sebagai yang mengelola apa modal. Ya. Baik, akad yang ada pada akad mereka itu adalah akad mudharabah. Ya. Maka di sini perlu bagi orang yang melakukan akad ini untuk ya mempelajari, ya, mempelajari apa akad mudharabah secara syar'i. Ya. Maka kita nasihatkan kepada ya Anda yang akan melakukan usaha mudharabah dalam bentuk mudharabah, yang satu sebagai pemodal dan yang satu sebagai yang mengelola modal, hendaknya dia apa namanya? Dia mempelajari akad yang terkait dengan mudharabah. Ya. Taib. Ketentuan-ketentuan mudharabah itu, ya, kita sebutkan di antaranya, ya. Taib. Yang namanya mudharabah itu ada apa namanya modal, ya. Kemudian juga ada apa namanya akad. Kemudian ada amal, ya, ada jenis usaha. Kemudian di situ ada ya laba, ya, bagaimana nanti pembagian labanya. Kemudian juga ada ya dua orang yang melakukan akad. Yang pertama yaitu ya al-mudharib atau amil, orang yang mengelola apa namanya harta, dan yang satu adalah sahibul mal, ya sahibul mal atau sang pemilik harta, pemodal. Ya. Lima perkara inilah yang kemudian akan terwujud adanya apa? Mudharabah. Ya. Dengan lima ini terwujudlah apa? Mudharabah. Ya. Ada modal, ya. Ada amal, yakni pekerjaan yang jelas, wadih. Kemudian ada akad, ya. Kemudian ada laba. Ya. Baik, bagaimana nanti labanya, pembagiannya. Kemudian yang kelima ada apa? Ya. Ada dua orang yang melakukan akad, yaitu al-mudharib atau amil yang bekerja dan sahibu apa? Sahibu al-mal. Masing-masing ini ada ketentuannya, ikhwatil kiram. Masing-masingnya ada ketentuannya. Maka dipelajari semua ketentuan itu agar tidak terjatuh kepada apa? Ya, penyelisihan syariat. Contoh misalnya yang terkait dengan amal. Yang terkait dengan amal yakni pekerjaan dan usaha. Amal yang dilakukan harus amal yang jelas halalnya. Halalun dan bukan perkara yang haram atau mutasyabih atau mustabihat. Ya. Nah, saya mau melakukan mudharabah. Ya. Sudah semuanya benar, ternyata pekerjaannya apa? Jual beli rokok. Ya. Loh, enggak bisa namanya. Jenis usahanya ini haram, enggak boleh. Ya. Ya. Ada ketentuan terkait dengan amal yang dilakukan. Pekerjaannya harus pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Baik. Ini contoh ketentuan terkait pekerjaan. Dan ada ketentuan-ketentuan yang lain. Terkait dengan masalah apa? Laba. Baik. Namanya laba atau ar-ribah. Yang dibagi adalah apa? Labanya. Jadi yang dibagi keuntungannya adalah laba. Ya. Maka yang namanya mudharabah itu, ya. Mudharabah, ya. Nah, mudharabah ada tiga kemungkinan. Ya. Bisa jadi ada keuntungannya, bisa jadi tidak untung, tidak apa, rugi, atau apa, rugi. Ya. Rugi itu bisa rugi total, ya, tidak kembali modal sama sekali, atau masih ada kembali modal separohnya, seperempatnya. Ya. Baik. Nanti yang dibagi itu adalah apa? Laba. Namanya laba adalah sesuatu yang lebih dari apa? Modal. Yang kedua dan ketiga berarti tidak ada labanya. Ya. Jangan coba-coba bagi-bagi kalau tidak ada apa? Ya. Laba. Ya, ya. Wah, ini kan kita sudah usaha macam-macam, ternyata hanya kembali modal saja. Ya. Modal 1 juta, ternyata setelah usaha satu putaran kembali 1 juta. Ya sudah, gini aja kan. Saya juga sudah capek kerja, tidak dapat apa-apa. Yang 1 juta kita bagi-bagi ya. Tidak bisa. Ya. Kembali 1 juta kepada pemodal, dia sudah rugi karena uang itu apa? Ya, sudah dipakai, tidak ada keuntungan. Bagi yang mengelola ya sudah, rugi juga. Ya, karena tidak punya apa namanya pendapatan sama sekali. Ya. Nah, kalau hasilnya 1.500.000 baru. Ya, 1.500.000, yang 1 juta karena sudah selesai akad mudharabahnya, 1 juta dikembalikan. Ini 1 juta. Nah, ini yang 500 itulah yang merupakan apa? Laba dibagi. Bagaimana cara pembagiannya? Ini juga ketentuan yang lain terkait dengan laba, yaitu dibagi dengan cara prosentase. Ya, nisbah. Ya, 50-50, 60-40, 70-30 itu harus dengan kesepakatan dua belah pihak. Harus dengan kesepakatan, bukan dari satu pihak. Kalau hanya satu pihak, akad mudharabahnya juga menjadi akad yang cacat. Harus sepakat sejak awal. Ya, berapa? 70-30. Kenapa 70? Ya. Kamu 60 saja. Ya. Karena seperti-seperti. Ya sudah, saya 60, kamu 40. Ya kan, sudah sepakat sejak awal. Ya. Itu terkait dengan apa? Laba. Dan seterusnya. Ini masing-masing punya ketentuan. Sehingga ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, bagi Anda yang akan melakukan akad mudharabah, pelajari baik-baik akad-akad tersebut dan pastikan bahwasanya ya ketentuan-ketentuan mudharabah secara syar'i betul-betul telah terwujud pada usaha yang antum lakukan. Sehingga nanti usaha tadi dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.